sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min khufrin. Ya, iqra at-tarjumah. Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi al-Hasan berkata kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 celupan tangan. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepalanya 1 kali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau lalu membasuh 2 kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan, beliau mengusapkan 2 tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusapkan 2 tangannya. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Ya, bismillah, alhamdulillah. Kita baca dan kita pelajari hadis ini. Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya. Di sini tidak disebutkan bapaknya siapa. Ya, bapaknya namanya yaitu Yahya bin Amarah. Namanya Yahya bin Amarah. Amr bin Yahya al-Mazini, ya, semuanya melihat pada kitabnya. Semuanya melihat pada kitabnya. Ini bukan menghayal. Ya. Ada yang tidak megang kitabnya? Ada yang tidak megang kitabnya? Baik. Angkat tangan yang tidak mempunyai kitabnya. Tidak punya? Hah? Tidak punya? Atau tidak membawa? Hah? Ambil yang tidak membawa, diambil secepatnya. Waktunya 5 menit lari. Yang tidak punya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini bukan kajian, ya, ini baca kitab. Jadi harus punya kitab dia. Kalau tidak punya kitab, maka tidak bisa belajar pelajaran ini. Maka yang tidak punya kitab, coba diikut dengan sahabatnya di sampingnya. Tidak boleh diam. Tidak boleh tidak berkitab. Ya. Yang tidak punya kitab, cari temannya yang mempunyai kitab. Sekarang cari temannya. Saya tidak ingin ada yang bengong. Ya, saya tidak ingin ada yang bengong. Cari. Coba Ustaz diperhatikan siapa yang tidak punya kitabnya. Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya. Bapaknya, maksudnya di sini bapaknya adalah Yahya bin Amarah. Kan di dalam kitab kita tidak ada nama bapaknya. Bapaknya namanya Yahya bin Amarah bin Abi Hasan. Yahya bin Amarah bin Abi Hasan. Kemudian bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Abdullah bin Zaid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Zaid adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid nama lengkapnya Abdullah bin Zaid bin Asim, tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid bin Asim tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah atau ya Abdullah bin Zaid bin Asim ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Abdullah lantas meminta sebaskom. Di sini bahasa Arabnya baskom adalah fada'a bitaur, taur. Taur itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bejana atau baskom yang terbuat dari kuningan. Bejana atau baskom yang terbuat dari kuningan. Abdullah lantas meminta sebaskom. Maksudnya minta didatangkan air. Air dan wadahnya adalah baskom. Tetapi baskomnya terbuat dari kuningan. Ya. Bejananya lebih tepatnya terbuat dari kuningan. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berwudu di air yang diletakkan pada besi. Kuningan kan termasuk daripada besi. Boleh berwudu dengan air yang airnya tersebut diletakkan pada kuningan, pada besi. Kemudian di sini disebutkan dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini kita terdapat pelajaran bahwa wudu harus dicontohkan. Belajar wudu salah satu hal yang patut dilakukan adalah harus dengan contoh, bukan hanya dengan teori. Belajar wudu harus dengan contoh, bukan hanya dengan teori. Kemudian perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perayaan yang dirahmati oleh Allah, beliau menuangkan air. Beliau di sini maksudnya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut kepada kedua telapak tangan beliau. Maksudnya, misalkan ini ada bejana dari kuningan tadi, isinya air. Kemudian beliau menuangkan air, ya, menuangkan air ke dua telapak tangan beliau. Bahasa Arabnya di sini, فَتَوَضَّعَ لَهُمْ وُضُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَتْ تَوْرُ. Yang artinya, beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya. Jadi, misalkan ini kedua telapak tangan, yang satu memegang baskom, ataupun yang satu memegang bejana dari kuningan, kemudian dituangkan di kedua telapak tangan. Ya, tuangkan di sini dulu baru dibasuh. Tuangkan baru dibasuh. Jadi tuangkan ya, diletakkan baru dibasuh. Tuangkan lagi baru dibasuh. Paham ini? Ya. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya. Itu seperti itu tadi contohnya. Misalkan ini tuangkan, kemudian diletakkan baru dibasuh. Tuangkan lagi kedua telapak tangannya, ya. Lalu membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang dibasuh apanya? Hah? Bukan tangan, kedua telapak tangan, ya, yang dibasuh adalah kedua telapak tangan. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut lalu berkumur-kumur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bejana yang terbuat dari kuningan tersebut agak besar, karena setelah beliau membasuh kedua telapak tangan, maka beliau memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana tersebut. Entah itu ember, entah itu kobokan besar, kan? Ya, yang jelas beliau memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana yang terbuat dari apa tadi? Kuningan. Ini dilakukan sesudah apa? sesudah membasuh kedua telapak tangan. Sebanyak berapa kali? Tiga. Tiga kali. Ya, sebanyak tiga kali. Kemudian beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom lalu berkumur-kumur. Nah, mencelupkan kedua tangannya kemudian mengambil air otomatis. Ya. Mengambil air kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan ke dalam hidung secara bersamaan. Di sini disebutkan lalu berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya tiga kali menggunakan tiga kali cidukan tangan. Ya, anggap sini bejana terbuat dari kuningan, isinya air. Sesudah saya membasuh kedua telapak tangan saya, kemudian saya masukkan. Kemudian saya ambil airnya, saya jadikan kumur-kumur dan saya masukkan ke hidung. Kemudian keluarkan. Itu sekali. Masukkan lagi, ambil lagi, kumur-kumur lagi, masukkan ke hidung lagi, keluarkan lagi. Itu dua kali. Melakukannya berapa kali? Tiga kali. Nah, kemudian beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya tiga kali. Sesudah melakukan praktek tadi, maka celupkan lagi kedua tangannya untuk mengambil air, kemudian membasuh wajahnya. Ya, membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Jadi ambil, basuh, ambil lagi, basuh lagi. Nah, yang namanya baskom, apa wajah di sini? Ini wajah adalah kalau kita lihat dari garis horizontal, ya, dari atas ini, ujung awal mula rambut tumbuh. Tarik ke bawah secara horizontal sampai dagu. Ini batasan wajah secara horizontal. Adapun batasan wajah secara vertikal dari telinga ke telinga. Ini yang wajib dibasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Masukkan air, kemudian basuh. Masukkan air, kemudian basuh. Sebanyak tiga kali. Ya. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom. Mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak dua kali. Beliau celupkan tangannya ke dalam baskom, kemudian basuh sampai siku. Ya, berarti di baskom itu juga membasuhnya. Ustaz, berarti airnya masuk ke dalam situ, tidak mengapa. Pendapat yang lebih kuat bahwa air meskipun musta'mal yang sudah dipakai boleh untuk digunakan sebagai berwudu kembali. Ya, buktinya ini. Dia memasukkan air tangan ke dalam baskom kemudian membasuh di situ. Sampai siku sebanyak tiga kali, kanan dulu. Baru setelah itu tangan kiri sampai siku sebanyak tiga kali, kemudian setelah itu baru yang lainnya. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala. Nah, kemudian mencelupkan tangannya lagi. Ya. Untuk mengusap kepala dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Ya. Dari belakang ke depan, kemudian kembali dari depan ke belakang. Dari belakang ke depan dulu ya. Pertama dari belakang. Jadi gini. Masukkan tangan, kemudian masukkan tangan ke bejana, kemudian dari belakang ke depan ini kan? Pertama kali. Lihat bukunya, dari depan ke belakang atau belakang ke depan dulu? Hah? Belakang ke depan. Dari belakang seperti ini. Nih. Ya. Di sini. Dari belakang ke depan. Ya. Dari sini. Dari belakang ke depan. Baru dikembalikan lagi. Kembalikan depan ke belakang. Loh Ustaz, berarti yang kita selama ini pakai yang cuma tiga helai itu datang dari mana? Oh, nanti ada penjelasannya. Ya. Nah, ini para ulama bersepakat cara berwudu mengusap kepala seperti ini. Cuma di Indonesia yang terkenalnya malah yang tiga helai itu. Padahal itu adalah batasan minimal boleh mengusap kepala menurut mazhab Syafi'i. batasan minimal. Artinya semestinya orang jangan mengambil opsi ini, jangan mengambil pilihan yang ini, yang minimal ini dulu, jangan. Ya, tetapi ini semestinya dia mengambil yang seperti ini, dari depan, dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang, seperti itu ya. Ini kalau saya contohkan dari belakang ke depan begini, kemudian kembalikan. Ya, begitu cara mengusap kepala berdasarkan hadis Rasul. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain, maksudnya dalam riwayat lain dikatakan beliau mengusap kedua tangannya dari depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusap kedua tangannya. Nah, pada riwayat lain kebalikannya. Makanya saya tadi saya katakan perhatikan ya, dari riwayat yang pertama dari depan ke belakang. Riwayat yang kemudian kembali lagi, betul? Ya. Nah, riwayat yang kedua dari depan ke belakang. Sampai tengkuk. Tengkuk itu di mana? Ini tengkuk. Ya. Sampai kemudian kembali lagi ke tempat awal mula kita mengusap. Nah, semestinya mengusap kepala seperti itu. Ya. Semestinya mengusap kepala seperti itu. Nanti kalau perlu setelah kajian ini saya contohkan di bawah. Biar benar-benar kita mempraktikkan hadis ini. Karena para sahabat memang memperlihatkan tata cara wudu itu secara langsung. Sehingga tidak lupa. Sehingga tidak lupa. Baik. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW mendatangi kami. Kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada riwayat lain bahwa Rasulullah SAW yang mendatangi para sahabat. Kemudian beliau minta didatangkan air. Minta didatangkan apa? Air. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dituangkan kepada beliau air. Dituangkan kepada beliau air. Ini menunjukkan bahwa boleh kita berwudu dari ember, atau boleh berwudu kalau zaman sekarang ya, boleh berwudu kita dari ledeng. Paham ledeng? Ya. Boleh berwudu dari ember, baskom, atau boleh berwudu dari ledeng. Kenapa? Karena dalam riwayat yang terakhir disebutkan bahwa Rasulullah SAW datang kemudian beliau minta didatangkan air. Ya. Ini menunjukkan bahwa airnya dituang oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, paham sampai sini, para ikhwah? Baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan, hadis ini menunjukkan bolehnya berwudu dari ember yang terbuat dari besi. Bolehnya berwudu dengan air yang terdapat dalam ember atau bejana yang terbuat dari besi. Saya ulangi, bolehnya berwudu dengan air dalam ember yang terbuat dari besi atau kuningan. Jadi tidak mengapa berwudu dengan air dan airnya tersebut berada di mana? Di bejana. Airnya tersebut berada di bejana. Bejana terbuat dari kuningan, ini tidak mengapa. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu memasukkan tangan ke dalam bejana tidak mempengaruhi kesucian air. Memasukkan tangan ke dalam bejana tidak mempengaruhi kesucian air. Apa maksudnya? Tidak mempengaruhi kesucian air. Kan gini, tangan kan sudah kita basuh, ya toh? Kemudian kita ingin berkumur-kumur, maka kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, ke dalam air. Maka tidak mempengaruhi air, airnya tetap suci. Itu maksudnya. Airnya tetap suci. Kalau airnya tetap suci berarti boleh digunakan untuk berwudu bersuci. Paham ya ini para ikhwan? Ini semestinya catat, jangan bengong nih. Ada pulpen? Jangan bengong. Ya. Sudah poin kedua kita catat tadi. Nah, ini nanti diujikan loh. Jadi ini tambahan nilai di dalam pesantren. Ya. Ada sebagian para santri itu hadir di majelis ilmu, tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Kangen bapak, kangen mama. Ya, hadir dia ngeliat ustadznya, tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Maka hati-hati. Ini sudah dua poin kita catat. Poin yang pertama tadi apa? Boleh berwudu dengan air yang ada pada bejana terbuat dari besi atau kuningan. Yang kedua, yaitu memasukkan kedua tangan ke dalam air tidak mempengaruhi kesucian air. Artinya airnya masih suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya saat berwudu. Ini pendapat yang kita ambil. Jadi sebelum berwudu wajib untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan kemudian mengeluarkan seluruhnya, baik dari mulut atau dari hidung. Ya. Ini hukumnya wajib. Memang sebagian ulama dia mengatakan sunnah, tapi kita lebih condong kepada wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya saat berwudu. Ya, itu pelajaran. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu dianjurkan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali 3 kali. Nah, ini hukumnya dianjurkan. Ya, dianjurkan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali 3 kali. Seperti wajah basuhnya 3 kali. Tangan sampai siku basuhnya 3 kali. Ngusap kepala kenapa sekali? Nah, karena belum terdapat riwayat bahwasanya mengusap kepala 3 kali, cukup sekali. Lihatlah di sini tadi, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepalanya sekali, mengusap kepalanya sekali, tidak ada kata-kata 3 kali. Nah, ya. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan dari belakang ke depan ke belakang, itu cukup sekali, nggak usah 3 kali. Tapi selain anggota, selain kepala, rambut kepala, selain itu anggota-anggota wudunya dibasuh sebanyak 3 kali. Seperti membasuh muka, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Itu 3 kali 3 kali. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bahwasanya atau kita sebutkan faedahnya, ya. Di dalam hadis ini terdapat wajibnya membasuh seluruh wajah. Seluruh batasan wajah. Wajibnya membasuh seluruh batasan wajah. Batasan wajah saya sebutkan tadi, dari vertikal ke bawah, dari horizontal, itu sudah saya contohkan tadi. Wajibnya seluruhnya dibasuh. Ya, tidak boleh tersisa, seluruhnya dibasuh. Para ulama mengatakan pengertian wajah itu apa? Wajah adalah ma tahsulu bihil muwajah. Wajah itu diambil dari bahasa Arab loh. Ya. Sesuatu yang terjadi berhadapan dengannya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, wajah orang itulah yang kita apa? Yang kita lihat dari orang itu, itulah wajahnya. Sesuatu yang orang berhadapan dengannya, nah itu wajah. Itu namanya wajah. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa wajibnya membasuh kedua tangan dari ujung jari jemari sampai sampai siku. Wajibnya membasuh kedua tangan dari ujung jari jemari sampai kedua siku. Siku yang dimaksud mana? Para ulama mengatakan al-'azmul kharij al-fasil baina dhira' was-sa'id. Perhatikan ini. Ya, siku adalah tulang yang keluar di antara lengan dengan otot. Ini apa namanya sih? Bahasa Indonesia. Hah? Ini lengan. Ini apa? Hah? Ada yang tahu bahasa Indonesia? Apa? Bisep. Namanya bisep. Bahasa Indonesia itu. Enggak tahu. Ah, yang jelas antara lengan dan bisep. Kata siapa? Mas Muka? Ihsan. Ya. Tulang yang keluar antara lengan dengan bisep. Atau lengan otot lah ya, ya. Lengan otot. Itu namanya adalah mirfaq. Itu namanya siku, bahasa Arabnya mirfaq. Ya. Wajib membasuh tangan dari mulai jari jemari sampai siku. Siku adalah tulang yang keluar. Ini kan ada tulang yang keluar nih. Antara lengan dengan lengan otot. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa boleh membasuh anggota wudu berbeda-beda jumlahnya. Boleh membasuh anggota wudhu berbeda-beda jumlahnya. Apa maksudnya? Berbeda-beda jumlahnya. Apa maksudnya? Wajah sekali. Kemudian? Siku tiga kali. Nah, itu boleh. Wajah dua kali. Siku tiga kali. Tangan tiga kali. Kemudian kaki sekali. Itu boleh. Boleh berbeda-beda dalam membasuh anggota wudu, ya. Karena kenapa demikian? Karena terdapat dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marratan marratan. Beliau berwudu sekali-sekali. Jadi dari awal sekali-sekali. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga marrataini marratain. Beliau berwudu dua kali dua kali. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau berwudu salasan salasan, tiga kali tiga kali. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apakah kalau kita mulai awal sekali, apakah sampai akhir harus sekali, ataukah tidak? Maka jawabannya tidak. Boleh kita berkumur-kumur sekali, kemudian wajah dua kali, kemudian apa lagi? Tangan tiga kali, boleh. Ya, ini boleh berbeda-beda jumlah basuhan pada anggota wudu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya, diharamkan membasuh anggota wudu lebih daripada tiga kali. Batasan maksimal adalah tiga kali. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan riwayat Imam Ahmad dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau bercerita, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anhu anil wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang Arabi. Arabi itu orang kampung, orang Arab dari kampung, atau biasa kita menyebutnya orang Arab Badui. Badui itu juga bahasa Jawa Barat loh, Badui. Ya, betul? Ya. Apa arti Badui? Oh, yang tinggal di pedalaman. Badui diambil dari kata-kata baida. Baida itu artinya adalah lapangan datar, yaitu pedalaman Arab di tengah padang pasir. Nah, yang tinggal di situ disebut namanya Badui, Badawi. Ya, daerahnya namanya Baida. Yang tinggal di situ namanya Badui atau Badawi. Orang ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang wudu. Lalu Rasulullah SAW menyontohkan berwudu tiga kali membasuh wajah, tiga kali membasuh tangan, tiga kali membasuh kaki, kecuali kepala hanya sekali. Lalu Rasulullah SAW setelah itu bersabda, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Inilah wudu yang benar. Barang siapa yang melebihkan dari tiga kali, maka dia telah berbuat buruk, telah melampaui batas, telah berbuat zalim. Paham ini? Maka pelajarannya adalah tidak boleh membasuh anggota wudu lebih dari tiga kali. Diharamkan, ya, diharamkan. Tidak boleh di sini maksudnya diharamkan. Baik. Pelajaran selanjutnya apa, para ikhwah? Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mengusap kepala diharuskan seluruh kepala, diwajibkan seluruh kepala. Dan tidak sah kalau hanya sebagian kepala saja. Diwajibkan mengusap seluruh rambut kepala. Dan tidak sah hanya sebagian rambut saja. Ini pendapat yang kita kuatkan. Oh, Ustaz, berarti selama ini saya gimana wudunya? Ya sudah, yang sudah terjadi terjadilah. Ya, sekarang kita dapat hadis yang baru yang sahih bahwa tata cara mengusap ketika berwudu adalah diusapkan seluruh rambut kepala tanpa tersisa. Baik itu dari depan atau dari belakang. Dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Atau dari belakang ke depan, kemudian dikembalikan lagi ke belakang. Kemudian pelajaran selanjutnya yang diambil dari hadis ini adalah mengusap kepala itu wajib sekali saja. Mengusap kepala wajib sekali saja. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban membasuh kedua kaki. Kewajiban membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Bukan sampai tumit, ya. Tapi sampai mata kaki. Baik. Kita baca hadis yang selanjutnya. Man yurid an yaqra? Nah, ikhla. Hadis yang ke-10 dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah Aisyah binti Abi Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Aisyah binti Abdullah. Bin siapa? Bin Utsman. Karena Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Dan bapaknya Abu Bakar adalah namanya Utsman. Makanya nama lengkap dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar, yaitu binti siapa tadi? Abdullah. Bin kakeknya siapa tadi? bin Utsman, yaitu Abu Quhafah. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Wanita yang paling termulia kelima dari seluruh para wanita. Wanita yang termulia itu ada lima. Arba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamina arba'un. Wanita yang paling terbaik ada lima. Yang pertama Maryam. Ada empat. Maryam binti Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Yang keempat yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ini empat. Yang kelimanya mana? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli Faridi 'ala sa'idi ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan Farid. Makanan Farid itu seperti bubur isinya kuah dan daging. Enak deh pokoknya. Makanan paling enak di zaman dahulu menurut orang Arab. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita adalah yang paling termulia. Sebagaimana makanan Farid dibandingkan seluruh makanan. Berarti lima, ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dan salah satu dari wanita yang paling terbaik sealam semesta. Itu dua tentang Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh para ulama afqahu nisa'il ummah. Artinya apa? Wanita yang paling banyak ilmunya. Wanita yang paling banyak ilmunya dibandingkan seluruh umat Islam. Siapa yang tahu apa sebabnya? Aisyah wanita yang paling banyak ilmunya. Baik, itu pertanyaan saya. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Kenapa beliau banyak ilmunya? Ada yang tahu? Coba. Yang salah enggak disuruh pusap. Nyoba. Santri Liwaul Furqan harus memberani. Kalau seandainya bukan kesalahan, maka tidak boleh pemalu. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang pemberani. Nah, angkat tangan kira-kira kenapa Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling banyak ilmunya dibandingkan seluruh umat Islam? Atau dibandingkan seluruh wanita umat Islam? Seluruh wanita umat Islam lebih tepatnya. Jadi Aisyah lebih paling banyak dibandingkan seluruh wanita umat Islam. Ah, para asatid mungkin ingin nyoba. Ustaz Eva. Jawabannya kisi-kisinya dikasih oleh Ustaz Eva. Yaitu beliau belajar langsung dari sumbernya di masa muda. Nah, itu intinya. Itu yang ingin saya sampaikan pada antum sekalian. Masa muda isi dengan menuntut ilmu. Karena kalau seandainya sudah masa tua, nanti antum mungkin menikah, punya istri, punya anak, banyak pikiran. Masa muda tidak ada yang dipikirkan. Ya, sudah pacar enggak ada. Enggak ada pikiran. Enggak ada pacar kan? Ada pacar suruh kita suruh push up di sini. Kalau ada pacar wajib diputuskan, haram hukumnya. Ya. Ada yang punya pacar di sini? Ada? Angkat tangan tadi. Ya, enggak boleh. Haram hukumnya mempunyai pacar. Nanti kalau sudah waktunya langsung menikah. Jadilah laki-laki yang pemberani. Datangi rumah orang tuanya. Bapak, anak perempuan bapak sudah merenggut hati saya, maka saya ingin menikahinya. Daripada pacar-pacaran, ya, sudah habis biaya, tidak bisa diapa-apakan, dan berdosa, ya, tidak diharamkan. Santri di Ul Furqan tidak mengenal yang namanya pacaran. Baik, maka belajarlah dari mulai kecil seperti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau akhirnya oleh sebab itulah beliau akhirnya menjadi wanita yang paling banyak ilmunya dibandingkan seluruh wanita yang pernah ada di alam semesta. Tidak ada yang mengalahkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha warḍah, karena menggunakan waktunya masih muda untuk belajar ilmu agama. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang suci. Tidak seperti tuduhan sebagian orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha pernah berzina dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Aisyah radhiyallahu anha, ya, seorang wanita yang suci. Karena istri-istri Nabi tidak ada yang pernah berzina. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah keluar istri-istri Nabi itu, tidak ada yang pernah keluar dari auladus sifah. Bahwa para nabi, ya, adalah keluar dari aulad sifah, yaitu anak-anak pezina, tidak ada. Semuanya anak-anak yang keturunannya jelas para nabi. Ya, yang keturunannya jelas. Baik, kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah. Taib. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan. Nah, ini sudah berarti hadis-hadis tentang wudu sudah selesai. Nah, ini kita hadis yang baru bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka di sini maksudnya bukan hanya sekedar suka niat, tapi suka mengerjakan. Catat itu. Suka di sini bukan hanya sekedar suka melihat, tapi suka mengerjakan. Ya, suka mengerjakan, mendahulukan bagian yang kanan dalam hal apapun. Ya, seperti masuk rumah, ya, ataupun masuk masjid, pakai sendal, pakai sepatu, pakai baju, memakai celana pendek, memotong rambut. Tuh. Antum kalau potong rambut di mana di LF ini? Ah, Ustaz, kalau keluar, ah, barber di luar, ada apa, ada tukang potong, tukang cukur di sini? Ah, boleh nggak secara peraturan motong sendiri? Ah, Ustaz Arta, nggak boleh. Motongnya di mana? Oh, panggil tukang cukur di sini. Bagus, ya. Nah, ini ahibati ahibatakumullah. Kalau mau, kalau nanti kalau tukang cukurnya datang harus dari kanan, ya, karena itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanan dulu, habis itu ditinggal sama tukang cukurnya, pitak jadinya. Nah, ini ya, dari kanan, seluruhnya dari kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ya, seluruhnya dari kanan, kecuali memasuki ke tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, WC, maka dimulai dengan kaki kiri. Taib. Mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri ketika mengenakan sendal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya yang dimulai. Taib. Pelajaran dari hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yaitu anjuran memulai sesuatu dengan bagian kanan. anjuran memulai sesuatu dalam bagi, dengan bagian kanan. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Baik. Kita lanjut hadis yang ke-11. Man yurid an yaqra. Nah. An-Nu'aymin al-Mujahidi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna kunna yawma al-qiyamah furran mu'ajjalin min a'dalil wujuhi fama istata'a minkum an yusil bidini wa ha an yutila inna ummati yad'una yawmal qiyamati qurran muhajjalina min athalil wudu'i wa man istata'a minkum an yusila qurratahu wa tahjilahu falyafal. Baik. Baik. Ahibati hafizakumullahu taala, para santri sekalian, hadis yang ke-11. Ini hadis sebelum terakhir dalam bab bersuci. Hadis sebelum terakhir dalam bab bersuci. Dari Nu'aim bin Al-Mujmir, Nu'aim Al-Mujmir adalah seorang tabi'i. Ya, seorang tabi'i itu artinya seorang yang manusia yang melihat sahabat Nabi. Itu namanya seorang tabi'i, manusia yang melihat sahabat Nabi beriman dan mati dalam keimanan. Itu namanya tabi'i. Menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman. Catat itu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Baik. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Perhatikan sini. Ini banyak pelajaran dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, kan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Ya. Kemudian selama 13 tahun beliau di Mekah. Lalu setelah itu beliau hijrah. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Berarti beliau wafat pada tahun berapa? Pada umur 63 Hijriah. Pada 63 Hijriah. Umur beliau waktu itu 63 Hijriah, tahun beliau meninggal 11 Hijriah. Ya. Nah, lihat di sini Abu Hurairah bukan sahabat Nabi di sini. Beliau enggak ketemu di Mekah, enggak. Beliau enggak ketemu di Madinah, tidak. Ketemunya di sini. Tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Kapan? Setelah peperangan Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang nama aslinya tadi siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi. Nah, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Berarti berteman dengan Nabi hampir hanya 3 tahun saja. Menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sebentar 3 tahun saja. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat. Cuma yang menjadi pembicaraan di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islamnya cuma 3 tahun. Tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan kalau kita lihat di sini ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, di sini banyak sahabat. Abu Bakar, ya. Kemudian nanti Umar, nanti Utsman, nanti Ali, nanti Khadijah. Kenapa mereka semua ini tidak mendapatkan gelar ini? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi yang masuk Islam 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar ini. Paham permasalahannya sekarang? Nah, jawabannya adalah satu, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu belajar gigih mencari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak masuk Islam, beliau senantiasa bermulazamah. Mulazamah itu apa? Selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis padahal beliau masuk Islam yang terlambat Islamnya? Terlambat enggak Islamnya? 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, beda dengan para sahabat yang terkemuka banyak masuk Islam dari awal. Tapi kenapa kalah periwayatan hadisnya dari Abu Hurairah? Nah, sebab yang ketiga yaitu karena beliau menulis dan yang lain tidak menulis. Nah, ini pentingnya menulis pada ikhwah. Ya, terutama di pelajaran saya. Karena beliau menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau tulis sehingga tidak lupa. Ya. Nah, itu beberapa sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan dikuburkan di Baqi' di kota Madinah Al-Nabawiyah. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan cemerlang wajahnya. Maksudnya cemerlang wajahnya bercahaya. Ya. Dan cemerlang kakinya dan tangannya. Allahu a'lam cemerlangnya bagaimana ya? Kita tidak tahu. Yang penting kita imani bahwasanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ada yang cemerlang tangannya, wajahnya, kakinya. Karena bekas-bekas wudu. Nah, karena bekas-bekas apa? Wudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya berwudu karena agar nanti bisa dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengenali kita? Kita belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah tadi dengan cahaya yang ada pada anggota-anggota wudu. Kita kan kalau wudu basuh muka. Nah, ini nanti di hari kiamat bercahaya. Membasuh tangan, nanti di hari kiamat bercahaya. Basuh kaki, nanti di hari kiamat bercahaya. Nah, ini para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka hendaklah dia lakukan. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya. Maksudnya gini. Kalau wudu kan batasannya cuma segini-gini aja. Tapi kalau tangan kan sampai siku. Nah, siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, boleh dia menambah dari siku sampai ke pertengahan otot lengan. Otot lengan. Boleh seperti ini. Paham ya pada ikhwah? Alhamdulillah Allah. Paham itu? Dalam hal lafaz Imam Muslim, Nu'aim mengatakan, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu, beliau membasuh wajah dan membasuh kedua tangannya sampai pundak. Nih, membasuh wajah, kemudian setelah itu membasuh tangan. Tapi enggak sampai siku, tapi sampai pundak. Pundak itu di sini, berarti semuanya nih. Ketiak-ketiak juga masuk. Karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin cahaya anggota tubuhnya lebih panjang, maka panjangkanlah wudunya. Nanti kalau batasan minimalnya siku, maka dipanjangkan sampai kapan, sampai kemana gitu. Ya, seperti ini. Lalu membasuh kedua kakinya hingga sampai betis. Betis di atas apa namanya mata kaki, betis. Ya. Padahal yang paling wajib hanya sampai mana? Mata kaki. Beliau lantas mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan cemerlang wajahnya dan cemerlang kaki tangannya karena bekas wudu. Siapa saja yang mampu memanjangkan cahaya wajah, kaki dan tangannya hendaklah dia lakukan. Lihat di sini. Ya. Berarti apakah benar kalau kita berwudu kita harus lebihkan sebanyak-banyaknya? Kalau Abu Hurairah tadi sampai betis kan? Ya. Dari ujung jari jemari sampai betis sampai sini. Boleh enggak kita sampai sini? Agar bercahaya juga. Ya kan tujuannya untuk menambah cahaya. Boleh enggak sampai di sini? Sampai paha, setengah paha atau sampai lutut. Kalau Abu Hurairah kan sampai pertengahan betis saja. Nah, ini nanti kita bahas setelah ini. Yang jelas hadisnya begitu. Bahwa nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui ini umatnya atau tidak dengan cemerlangnya wajah umatnya dan cemerlangnya anggota-anggota tubuh umatnya dari bekas wudu. Ya, makanya kalau berwudu yang sempurna, jangan asal kena. Ya. Ini. Baik, kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, di sini Rasul SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku yang dimaksud di sini adalah umat yang menerima dakwah. Karena yang namanya umat Nabi itu ada dua. Yang umat yang didakwahi dan umat yang menerima dakwah. Ya, nah umat Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Ya, perhatikan. Umatku, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Umatku, umat Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Namanya umat ijabah atau umat yang menerima dakwah, yang masuk Islam. Nih. Kemudian umatku yang kedua yaitu umat dakwah. Maka ini seluruh manusia didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin biar lebih jelas begini, lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik dia beragama Yahudi dan Nasrani, mendengar akan dakwahku, kemudian ia mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa dari risalah, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata umatku. Umatku di sini berarti umat dakwah, karena masuk ke dalamnya seluruh manusia, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, itu umat Rasulullah SAW, tetapi dari sisi didakwahi. Adapun kita umat ijabah, umat yang di yang menerima Islam sebagai agama. Nah, itu ya maksudnya ya. Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan cemerlang wajahnya. Umatku. Tadi saya ingin menjelaskan tentang Abu Hurairah para ikhwan. Apa pelajaran dari biografi Abu Hurairah tadi? Terlambat masuk Islam, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah tidak ada kata terlambat dalam hidup untuk memperbaiki diri. Gak ada kata terlambat. Ya? Gak ada kata terlambat. Para ulama, ada yang hafal Quran umurnya 50 tahun. Ada tuh. Umur 50 tahun, baru hafal Quran. Ternyata hafal sampai selesai. Nah, para sadri sekalian, kita masih muda, jangan nunggu 50 tahun. Saya sering mengatakan kepada jamaah pengajian, kalau saya lagi pengajian di luar, kalau Anda berumur 20 tahun sekarang, maka usahakanlah hafal Al-Quran sehari, walau seayat sehari. Seayat sehari. Maka insya Allah umur 40 tahun sudah khatam hafalan Al-Quran. Karena dia membutuhkan 20 tahun. Kalau sehari seayat. Kalau sehari seayat berarti sebulan 30 ayat. Setahun 30 kali 12. Berapa? 1000? Berapa? Enggak. 30 hari kali 12. 360 ya, 360 ayat setahun itu. Kalau kita sehari setahun sehari seayat, setahunnya dapat 360 ayat. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an berapa? 6200 sekian. 6200. Berarti berapa tahun? 1 tahun 360 ayat. 10 tahun berarti 3600. 10 tahun betul? Ya, berarti 20 tahun. Antum sekarang umurnya berapa? Mas Firdaus 16. Tambah 20 tahun 36 tahun. Hafal Al-Qur'an. Dengan catatan satu hari satu ayat. Ya. Dan masa orang gak bisa satu hari satu ayat? Nun. Itu satu hari satu ayat kan? Qaf. Masa gak bisa satu hari satu ayat? Ya. Nah, makanya saya katakan faedah dari biografi sahabat Abu Hurairah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Gak ada kata terlambat. Apalagi belum terlambat seperti yang teman-teman sekalian. Ya, belum terlambat. Maka jangan sampai dilambat-lambatkan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Lihat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi menjadi ahli hadis di tengah para sahabat. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Allahu Akbar. Nah, ini para ikhwah. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya di hari kiamat dengan anggota-anggota wudu yang anggota-anggota tubuh yang cemerlang akibat wudu. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya dengan anggota-anggota tubuh umatnya yang cemerlang dengan sebab wudu. Dengan sebab wudu. Jadi kita kan belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Maka bagaimana Rasulullah SAW nanti mengetahui kita ini umatnya? Salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan melihat kepada anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk berwudu, apakah cemerlang atau tidak. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah dianjurkan melebihkan basuhan. Dianjurkan melebihkan basuhan saat berwudu. Dianjurkan melebihkan basuhan saat berwudu. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pelajaran dari hadis ini juga adalah pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membasuh tangan sampai pundak, ya, maka ini adalah pendapat beliau dan pendapatnya lemah. Paham? Membasuh tangan sampai pundak, ya, aturan sampai mana? Siku. Dan boleh dilebihkan sedikit agar lebih cemerlang. Tapi sampai siku, maka ini terlalu berlebih-lebihan. Dan itu pendapat beliau. Dan menurut para ulama, pendapatnya marjuh atau lemah. Atau lemah. Berarti begitu pula tadi membasuh kaki. Yang paling utama sampai mana? Mata kaki. Boleh melebihkan sedikit di atas mata kaki sedikit. Tetapi sampai setengah betis, sampai lutut, atau sampai setengah paha, ya, maka ini berlebih-lebihan. Apalagi kalau seandainya perempuan berwudunya di empat wudu umum, makanya nggak boleh diperlihatkan auratnya, ya. Nanti yang samping-sampingnya bukan berwudu nanti. Paham ya? Baik. Nah, hadis yang terakhir pada ikhwah, hadis yang ke-12, silakan dibaca. Man yurid an yaqra. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Wudhu, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riasan seorang mukmin pada hari kiamat kadar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Baik. Di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim, tambahan riwayat berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, nah ini berarti perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu beliau berkata, aku mendengar kekasihku bersabda. Kekasihku di sini maksudnya siapa? Rasulullah. Kenapa para sahabat menyebut Rasulullah SAW sebagai kekasihnya? Karena orang yang sangat dicintai. dan mencintai Nabi Muhammad SAW adalah tanda keimanan, lebih dibandingkan mencintai diri sendiri. Mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dibandingkan mencintai diri sendiri, itu adalah tanda keimanan. Catat itu. Ya, kenapa para sahabat menyebut Rasulullah SAW sebagai kekasih? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada kecintaan terhadap diri sendiri adalah tanda keimanan. Saya ulangi, kenapa para sahabat Nabi menyebut Rasulullah SAW sebagai kekasih? Sebagai kekasih, karena ya, karena mencintai Nabi Muhammad SAW di atas diri sendiri merupakan tanda kesempurnaan iman. Merupakan tanda kesempurnaan iman. Saya ulangi sekali lagi, kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memanggil Rasulullah SAW sebagai kekasih? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW di atas diri sendiri merupakan tanda kesempurnaan iman. Aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat sekedar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Maksudnya kepada anggota-anggota tubuh yang ada, seperti wajah, tangan, kaki. Itu perhiasan nanti yang ada di hari kiamat. Nah, di sini terdapat pelajaran. Pelajarannya apa pada ikhwah? Kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. Kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. Mungkin nanti antum keluar dari Liwaul Furqan ini, kuliah di mana, kemudian menjadi pejabat, diplomat, orang terpenting dan semisalnya. Taib, itu mungkin sukses di dunia, tapi tidak menjamin sukses di dan sukses hakiki adalah sukses di akhirat. Dengan masuk surga jauh dari api neraka. Itu sukses hakiki. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses dengan sebenar-benar sukses. Maka nanti ini kan kelas 10 ada berapa orang? 50 berapa? 50 pas. Nah, ini kan satu periode nih. 50 nanti kelas 11 menjadi 50 juga, kelas 12 menjadi 50. Baik. Lulus dari Liwal Furqan. Ada yang kuliah di sini, kuliah di sana, sama-sama macam-macam. Ada yang kuliah di Arab Saudi. Ada yang kuliah di Riyadh, ada yang kuliah di Libya, ada yang akhirnya jadi menteri agama, ada yang biasa-biasa saja. Jadi pedagang. Ya, mungkin pedagang cilok. Ya, tapi ingat yang paling penting itu bukan di dunianya. Di mana? Masuk surga enggak? Karena lihat, karun. Orang kalau seandainya di depan masjid Nurul Furqan ini digali tanah, ada orang dapat harta, maka hartanya disebut harta karun. Padahal karun tidak pernah datang ke Liwaul Furqan. Tetapi kenapa disebut hartanya karun? Karena saking kayanya. Taib, sukses enggak dia? Sukses enggak? Enggak. Kenapa? Karena di akhirat disiksa oleh Allah. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami benamkan karun dan kekayaannya ke dalam muka bumi. Dan Allah cap dia sebagai orang kafir. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan sungguh dia orang kafir yang tidak akan beruntung. Taib, siapa lagi? Fir'aun. Dia kuasa. Sampai saking kuasanya dia sombong. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian dia juga mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan yang aku ketahui untuk kalian selain aku, akulah Tuhannya. Kata Karun. Kata siapa? Firaun. Sukses gak dia? Hah? Tidak. Bukan belum, tidak. Kenapa? Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Apa siksanya Firaun? Ditenggelamkan. Kemudian jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pembelajaran. Ini loh orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan Firaun itu dia beriman berislam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah disebutkan dalam surat Yunus. Ya, surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq. Ketika Firaun benar-benar tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Baru setelah benar-benar kelelep, sudah enggak bisa nafas, baru dia mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, yaitu Allah." Ini berarti Firaunnya beriman. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam, berarti dia muslim. Cuma iman dan Islamnya terlambat. Makanya tidak diterima oleh Allah. Apa Allah katakan di ayat yang ke-91? Al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman. Dulu engkau bermaksiat dan termasuk merusak di bumi. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Firaun tidak apa? Tidak sukses. Jangankan di akhirat, di dunia saja apa? Disiksa oleh Allah. Nanti di akhirat dia akan bersama iblis, syaitan, kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Enggak sukses berat. Maka di sini saya ingin nyinggung antum sebenarnya. Hati-hati, jangan sampai salah orientasi hidup. Ya. Ini anak-anak yang kelas 12, teman-teman kita kelas 12, kebanyakan mereka kuliah-kuliah umum. Setelah dari Liwal Furqan, kuliah umum. Kedokteran, teknik, atau apa. Padahal yang kuliah umum sudah banyak. Kenapa kita tidak memilih kuliah agama? Di Arab Saudi kah? Belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Bukan kesuksesan dunia. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh siapa lagi yang sukses? Dianggap orang sukses tapi gak sukses. Abu Lahab. Abu Lahab itu orang Arab Quraisy paling terkenal di tengah orang Arab. Sampai-sampai kalau ada orang datang ke Mekah, ingin tawaf di Ka'bah, tidak boleh tawaf kecuali minjem jadi bajunya Abu Lahab. Tidak boleh tawaf dengan baju yang dibawa dari kampung. Bajunya harus minjem kepada Abu Lahab. Kepada kaum Quraisy. Kalau kaum Quraisy habis bajunya, maka tidak boleh tawaf dengan baju yang dibawa dari negaranya, dari kampungnya. Lalu bagaimana tidak boleh tawaf? Padahal ingin tawaf harus telanjang, laki-laki perempuan. Ya, terkenal Abu Lahab. Apakah sukses? Tidak. Apa dalil Abu Lahab tidak sukses? Surat Al-Lahab atau Al-Masad? Yang benar Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin watan. Yang artinya celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah. Ma'agna anhu maluhu wa ma'kasad. Hartanya dan apa yang ia dapatkan dari ketenaran tidak akan bermanfaat untuknya. Ma'agna anhu maluhu wa ma'kasad. Saya selanaran, dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Yang lebih menyedihkan lagi apa? Wamro'atu hammalatul hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Ayo, ngapain istrinya bawa kayu bakar? Hah? Apa? Mah? Menyebar fitnah? Enggak. Ngapain istrinya membawa kayu bakar? Membakar? Siapa? Suaminya. Membakar suami. Jadi Abu Lahab dibakar oleh api neraka jahanam, ditambah lagi apinya oleh siapa? Istrinya bernama Ummu Jamil. Abu Lahab ini orangnya ganteng. istrinya Ummu Jamil, orangnya cantik, tapi neraka. Maka nih, ya, ikhwah-ikhwah yang ganteng-ganteng bukan ukuran surga. Kegantengan bukan ukuran surga. Paham ya? Alhamdulillah Ustaz. Kalau begitu masih ada kesempatan lah wajah-wajah begini. Ya. Kegantengan bukan ukuran surga. Paham ya para ikhwah? Lihat sekarang kebalikan dari tiga orang ini. Siapa tadi? Karun. Karun ya, bukan Kirun. Kirun pelawak. Fir'aun, Abu Lahab. Kebalikannya siapa? Abu Hurairah. Yang barusan kita baca. Abu Hurairah itu sering disangka orang gila. Kenapa? Karena kelaparan, gak punya rumah di Madinah. Tinggalnya di halaman masjid. Sering menangis, sering kelaparan. Dikira orang gila. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijamin masuk. Bilal, mantan budak berkulit hitam, bibir tebal. Ya? Tapi suara sendalnya Bilal didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Nah, ini baru sukses hakiki, Pak. Para ikhwah. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian, santri-santri sekalian, yang sukses bukan orang yang bagus rupa, yang kaya raya. Yang sukses adalah yang masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Ingat itu baik-baik. Kalau nanti antum ada 50 orang tadi, kelas 10, satu periode, satu marhalah, ya, kemudian nanti orang jadi macam-macam, ada yang mungkin hidupnya biasa saja, tidak terkenal, tidak apa-apa, biasa saja. Maka jangan sedih, karena yang menjadi ukuran adalah sukses di mana? Di akhirat. Tanamkan itu dari sekarang. Saya harus sukses di akhirat, lebih sukses dibandingkan sukses saya di dunia. Tetapi ketika saya katakan seperti ini, bukan berarti kita tidak mengejar ilmu-ilmu dunia. Tidak. Silakan kalau seandainya ingin, oh saya mau kuliah kedokteran, saya mau kuliah teknik, mau kuliah kimia dan semisalnya, terserah, nuklir atau apa, terserah. Tetapi ingat baik-baik, kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan akhirat. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Insyaallah bulan depan kita masuk ke dalam bab yang baru, ya, bab yang baru, bab adab masuk WC dan istijmar. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Ada waktu 5 menit. Nah. Kalau berwudu mengobrol, apakah batal wudunya atau bolehkah mengobrol ketika wudu? Maka jawabannya boleh ngobrol ketika wudu. Tapi jangan sampai lupa berapa jumlah yang sudah dibasuh. Ya. Maka jawabannya boleh, karena tidak ada dalil yang melarang orang mengobrol ketika berwudu. Paham ya? Allahu a'lam. Nah, yang lain? Nah. Bolehkah kalau wudu di kamar mandi sambil telanjang lagi? Ya, biar saya tambahin pertanyaannya. Maka jawabannya boleh. Tidak ada dalil yang melarang berwudu di kamar mandi bahkan sambil telanjang. Yang tidak boleh itu adalah berwudu di tempat yang dikhawatirkan terdapat najis padanya. Dan kamar mandi tidak mesti harus ada najis. Paham maksud saya? Ya, boleh. Bolehkah dengan telanjang? Boleh. Tidak ada dalil khusus untuk menutup aurat saat berwudu. Yang wajib menutup aurat itu adalah saat sholatnya, bukan saat wudunya. Nah, paham ya? Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khair. Bagaimana orang yang kidal? Maka yang kidal ini adalah ujian dari Allah. Dia harus berusaha merubah yang kidal menjadi yang kanan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti, mohon maaf, dia bentuknya laki-laki. Tapi gaya jalan, gaya ngomong, gaya cucok. Ya. Maka ini ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Insyaallah santri Al-Furqan tidak ada yang begini ya. Kalau ada kita suruh futsal setiap hari. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, itu ujian dari Allah. Kalau ada laki-laki, rongga tubuhnya laki-laki, tapi ngomongnya gemulai, ngambil gelas begini, ya. Ini tidak boleh. Maka dia wajib merubah. Karena mohon maaf, kemaluannya laki-laki, ya, maka dia pun harus laki-laki. Dan itu ujian. Dia tidak boleh seperti orang-orang di luar merubah kepribadiannya, mengganti kelamin, kemudian menuruti hawa nafsunya, kemudian menyalahkan Allah. Allah sendiri yang salah. Kenapa saya dikasih rongga laki-laki? Saya kan feminin, bukan ente cucok. Ya. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka sama itu dengan kasusnya Kidal. Harus dia berusaha merubah. Allah berfirman dalam surat Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk kemudahan di jalan kami. Jadi harus ada usaha agar dia kidalnya dia rubah. Mohon maaf, siapa yang kidal di sini? Ada? Kidal. Maka harus usaha. Berusaha makan dengan tangan kanan. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Haram hukumnya. Tidak boleh dia jadikan, "Ustaz saya kidal." Enggak boleh. Itu alasan tidak syar'i. Paham ya? Alasannya tidak syar'i. Karena kenapa? Karena orang bisa karena biasa. Maka dia usahakan. Walau sulit. Ya, walau sulit, usahakan. Dulu saya kalau boleh bercerita, dan ini tidak boleh diikuti. Dulu saya makan kanan dan kiri. Ya, dulu sebelum mengenal sunnah, makan kanan dan kiri. Makan kanan kiri pokoknya. Kemudian ditepak oleh teman saya. "Apa nih?" Langsung setelah itu, setiap kali makan saya begini. Usaha. Ya, usaha. Akhirnya bisa. Bisa dengan tangan kanan saja makannya. Paham ya pada ikhwah? Harus berusaha. Orang bisa karena biasa. Dan kemudian setelah itu minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebenarnya saraf otak kita saja yang teratur untuk kiri. Coba kita biasakan, maka insyaallah bisa. Nah, bagus pertanyaan. Jazakallahu khairan. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada bulan depan kita bertemu kembali. Dan saya berharap, hati-hati ya, catatan antum-antum itu akan diujikan nanti. Ya. Ini sudah, apalagi sudah satu bab kita pelajari. Ya. Dan sengaja saya tidak terlalu dalam-dalam, ya, karena kan tidak terlalu yang mendalam. Yang penting ada hukum yang kita bisa ambil dari hadis-hadis tersebut. Ya. Saya tidak masuk ke dalam khilaf-khilaf ulama banyak. Tidak perlu. Yang penting para santri sekalian mengetahui hukumnya sehingga benar-benar bisa mengamalkannya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.